Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang ke-6 dari pembahasan kita mengkaji kitab Usulus Sunnah karya al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang Al-Quran kalamullah. Telah kita terangkan dua hal. Yang pertama bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Telah kita jelaskan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadith yang menunjukkan tentang hal ini. Dan yang kedua telah kita terangkan tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan tentang bahwa Al-Quran kalamullah laysa bimakhluq, bukanlah makhluk. Iya. Penetapan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, adalah firman Allah dan bukan makhluk. Nah, ya, dulunya umat Islam tidak mengenal kecuali Al-Quran Allah, kecuali Al-Quran adalah kalam Allah. Dulunya mereka tidak mengenal kecuali Al-Quran adalah apa? Kalam Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Iya. Sebab semuanya sudah paham kalau dikatakan Al-Quran adalah firman Allah, adalah kalamullah. Kalam Allah itu pasti bukan apa? Bukan makhluk. Ya. Maka ketika orang-orang Jahmiyah muncul dan mereka menyebarkan pemahaman ini, bahkan menjadi fitnah yang sangat besar terhadap umat Islam. Ya. Di mana sebagian dari orang-orang Jahmiyah berhasil mendekati penguasa dan membisikkan bid'ah ini kepada penguasa, maka mereka pun didukung oleh penguasa dan membuat fitnah di tengah manusia. Tentunya ini menjadi apa? Fitnah yang sangat besar sekali. Ya, fitnah yang sangat besar sekali. Jadi ketika fitnah ini sudah muncul, mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka para ulama membantah. Itulah ucapan mereka, Al-Quran kalamullah laysa bimakhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Iya. Apa dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk? Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antara dalil yang jelas dan tegas tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa milik Allah Subhanahu wa ta'ala al-khalq, penciptaan, wal amr, dan perintah. Iya. Jadi dalam ayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki al-khalq, penciptaan, dan memiliki apa? Memiliki perintah. Iya. Beda antara khalq, penciptaan, dengan apa? Dengan perintah itu. Berbeda. Sebab di sini dipakai kata wawu. Dan waw itu dalam bahasa Arab asalnya mengandung makna mughayarah, berbeda. Kalau misalnya dalam bahasa Arab dikatakan ja'a Muhammadun wa amrun. Muhammad dan amr datang. Kalimat dan di situ, Muhammad dan amr, itu mengandung makna kesamaan atau perbedaan? Berbeda. Si Muhammad bukan amr dan si amr bukan apa? Muhammad. Demikian pula tatkala disebut bahwa milik Allah al-khalq dan al-amr, ini beda antara khalq dan apa? Amr, perintah. Karena dengan perintah Allah makhluk itu apa? Terjadi. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sungguhnya perintah Allah kalau Allah menghendaki sesuatu, terjadilah, maka terjadilah sesuatu tersebut. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa perintah beda dengan makhluk. Andai kata perintah Allah kun itu juga dikatakan makhluk, ya. Di apa namanya? Dikatakan makhluk berarti makhluk diciptakan oleh apa? Oleh makhluk. Ya. Dan ini tentunya akan memasukkan ke dalam apa? Kebingungan untuk mereka sendiri. Jadi dibedakan antara al-khalq dan al-amr. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan perbedaan adalah firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Dia mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an diajarkan. Adapun manusia diciptakan. Beda ya antara Al-Qur'an yang merupakan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan beda dengan manusia, yang manusia dia adalah apa? Makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dikata itu adalah makhluk, maka pasti digabungkan antara keduanya. Tapi di sini dibedakan. Nah, juga di antara ayat yang menunjukkan tentang bahwa Al-Qur'an bukanlah makhluk adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi" لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Andai kata lautan itu menjadi tinta-tinta untuk kalimat-kalimat Rabbku, maka akan habis lautan itu sebelum habis apa? Kalimat-kalimat Rabbku, walaupun kami datangkan dengan tinta-tinta yang semisal dengan itu. Ya. Nah, andai kata kalamullah adalah makhluk, maka akan habis kalimat Allah itu. Sebagaimana laut ini makhluk, dia habis juga. Jelas ya? Habis. Nah, ini menunjukkan bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada habisnya. Ya, tidak ada habisnya. Nah, dan di dalam Al-Qur'an di antara dalil juga, di dalam Al-Qur'an disebut nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami', Al-Alim, Al-Basir, Al-Ghafur, Al-Aziz. Banyak lagi nama-nama dalam Al-Quran. Kalau dikatakan bahwa seluruh nama-nama ini adalah makhluk, itu artinya dia mengatakan Allah adalah apa? Hah? Allah adalah makhluk. Jelas ya? Maka ini di antara dalil yang sangat kuat sekali di dalam Al-Quran, ya, yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Juga dalil umum ya tentang Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil ya tentang itu. Ya, dan kalimat diturunkan di sini ini menunjukkan bahwa penurunannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan bahwa itu bukan makhluk. Baik. Di antara dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda mengajarkan doa yang dibaca ketika singgah di suatu tempat. Ya, dan doa ini juga ada di dalam hadis lain dibaca pagi dan sore. Itu membaca apa? A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan apa? Yang dicipta. Jadi kalau dikatakan Al-Qur'an adalah makhluk, berarti kalamullah, kalimat-kalimat Allah di dalam hadis ini diartikan apa? Diartikan makhluk, berarti Nabi Muhammad mengajarkan kesyirikan. Ya kan? Sebab beliau di sini mengajarkan berlindung dengan apa? Makhluk. Berlindung dengan makhluk hukumnya apa? Hukumnya syirik. Ya. Dan perhatikan ya kebatilan ucapan ahlul bidah. Kebatilan ucapan ahlul bidah. Ya. Baik. Itu di antara dalil dari hadis ya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang bisa dipakai di bab ini untuk menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Al-Quran itu bukan apa? Bukan makhluk. Iya. Dan mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, ini adalah kekafiran yang sangat nyata. Memberikan konsekuensi-konsekuensi yang disepakati akan kekafirannya. Iya. Kalau dia katakan Al-Quran itu makhluk, iya. Berarti pada sifat Allah Subhanahu wa taala ada apa? Ada makhluk. Jelas ya? Kalau dia katakan kalam Allah itu dari diri Allah, berarti ada makhluk pada Allah. Iya. Ada makhluk pada Allah. Atau kalau dia katakan berpisah kalam Allah dari Allah, ini tentunya juga dia akan katakan ada makhluk tercipta dari Allah. Jelas ya? Jadi semuanya adalah apa? Kekafiran yang nyata. Nah, baik. Belum lagi konsekuensi dari penamaan nama-nama Allah, kalau dikatakan makhluk, berarti Allah itu adalah makhluk. Dan banyak lagi bentuk kekafiran, konsekuensi kekafiran di belakang apa? Ucapan ini. Al-Quran adalah makhluk. Karena itu tidak ada silam pendapat di kalangan as-salaf di dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Ya, tidak ada silam pendapat. Imam Al-Lalakai rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, beliau membawakan sejumlah athar dari ucapan para as-salaf. Ya, ada yang dengan sanad, ada yang tanpa sanad. Lebih dari 500 orang beliau sebutkan dari para as-salaf yang mengkafirkan apa? Kelompok Jahmiyah. Iya, dan ini juga disebutkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitabnya As-Sunnah. Ini disimpulkan oleh Ibn Al-Qayyim di dalam Nunianya dalam dua bait syair. Kata beliau, laqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashrin min al-ulama'i fil buldani allalaka'iyul imamu haka'an humu bal qada haka qablahu At-Tabarani. Kata beliau, telah sepakat dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. Ya, 50 kali 10 berapa? 500. Nukilan dari 500 orang ulama ini disebutkan oleh Imam Al-Lalakai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, dan sebelumnya telah disebut oleh siapa? Hah? Imam At-Tabarani dalam kitabnya. Itu kitab As-Sunnah maksudnya. Dan Al-Lalakai sendiri, kalau kita baca di Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, beliau berkata ini nukilan-nukilan dari para a'immah. Kalau saya tambah lagi tenaga, ya, lebih giat lagi mengumpul, saya akan dapatkan lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Dan Imam Adz-Dzahabi di salah satu pembicaranya di Siyar Alamin Nubala, ketika beliau singgung kelompok Jahmiyah, beliau terangkan bahwa yang mengkafirkan Jahmiyah sekitar 1000 orang ulama. Sekitar apa? 1000 orang ulama. Karena itu tidak ada silam pendapat di kalangan as-salaf, ya, tentang kekafiran kelompok Jahmiyah ini. Nah, baik. Dan kelompok Jahmiyah ini nisbat kepada siapa? Jahm bin Safwan. Ya, dan Jahm bin Safwan ini adalah sumber malapetaka. Adalah sumber malapetaka. Setiap kelompok yang menyimpang, itu pasti kelompok Jahmiyah memberikan pengaruh kepada kelompok yang menyimpang tersebut. Memberi pengaruh. Iya, pada kelompok yang menyimpan tersebut. Dan kelompok Jahmiyah ini hampir di setiap pembahasan tauhid, ya, mereka memiliki apa? Ya, memiliki andil yang sangat jelek di dalamnya, kesesatan yang nyata di dalam pembahasan tauhid. Di pembahasan sifat-sifat, kelompok Jahmiyah menafikan seluruh nama dan sifat Allah, kecuali sifat apa? Sifat al-wujud. Di pembahasan Al-Quran, mereka katakan Al-Quran makhluk. Di pembahasan takdir, orang-orang Jahmiyah, kelompok apa tadi? Jahmiyah? Masuk di Jabriyah ekstrim. Ya. Di pembahasan keimanan, kelompok Jahmiyah adalah murji'ah kelas kakap, paling ekstrimnya juga. Ya. Di pembahasan ru'ya, melihat Allah pada hari kiamat, Jahmiyah mengingkarinya. Di pembahasan timbangan, juga seperti itu. Ya. Di pembahasan istiwa, Jahmiyah juga mengingkarinya. Dan banyak lagi dari apa? Masalah-masalah besar yang mereka ingkari. Karena itu kalau dikafirkan oleh para ulama, ya. Dan kekafiran yang paling besar di permasalahan Al-Quran ini, itu adalah hal yang wajar, ya. Adalah hal yang wajar. Baik, kemudian pembahasan berikutnya dari ucapan Imam Ahmad di sini, kata beliau, wa anna kalamallahi laysa biba'inin minhu wa laysa syai'un minhu makhluqa. Dan sesungguhnya kalam Allah itu tidaklah terpisah dari Allah. Ini bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Ya, dulunya para a'immah mereka tidak perlu mengucapkan kalimat ini, tidak terpisah, sebab semuanya paham. Kalau itu dari kalam Allah, dari firman Allah, ya, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang merupakan sifat Allah tidak dikatakan bahwa itu apa? Terpisah dari dirinya. Itu sudah dimaklumi walaupun tidak diucapkan. Tapi begitu kelompok Jahmiyah, ya, Ahlul Bidah ini mengatakan bahwa sifat Allah itu terpisah darinya, maka para imam perlu menegaskan, ya, dan membantah mereka. Karena itu harus diketahui, ya, bahwa ada kalimat-kalimat di pembahasan para ulama kita itu disebut di babur rudud, di bab bantahan. Ya, di bab bantahan. Jangan dimasukkan hal tersebut di pembahasan sifat-sifat. Di pembahasan sifat-sifat. Iya. Karena itu salah seorang dari apa penuntut ilmu di masa ini, dia keliru mensifatkan sifat istiwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan tambahan minggiri mimuasa tanpa menyentuh. Ya. Dan ini dipakai oleh para ulama hanya di bab bantahan saja, bukan di bab apa? Penetapan. Di bab penetapan. Karena itu harus dipahami. Harus dipahami tentang pentingnya seorang apa namanya? Memahami akidah as-salaf. Ya. Mengerti bahwa para salaf menggunakan kalimat-kalimat itu di pembahasan apa? Apakah di penetapan atau di pembahasan bantahan? Ya, atau yang semisal dengan itu. Dan di sini penetapan Imam Ahmad bahwa kalam Allah itu laisa biba'inin minhu, tidak terpisah darinya. Ini bantahan terhadap siapa? Bantahan terhadap kelompok Ahlul Bidah. Yang mereka mengatakan bahwa kalam Allah itu terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala dari bid'ah dan kekafiran yang mereka ucapkan. Iya. Baik. Dan ini untuk memperjelas poin ini, saya perlu terangkan bahwa sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat qa'imah yang tetap pada dat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dimaklumi bahwa pada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sifat yang berkaitan dengan dat-Nya, dan ada sifat yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kehendak dan keinginannya. Iya, berkaitan dengan kehendak dan keinginannya. Karena itu ada yang dikatakan sifat datiyah, dan ada yang dikatakan sifat apa? Sifat fi'liyah. Iya, dan sifat kalam ini dihitung ke dalam sifat datiyah dan dihitung sebagai sifat apa? Sifat fi'liyah. Sebab dia adalah sifat azali bagi Allah, terus menerus bagi Allah sifat kalam. Iya. Dia pernah disifatkan dalam suatu kesempatan apapun, Allah dikatakan tidak berbicara, tidak memiliki sifat berbicara. Ya, sifat ini adalah sifat azali. Dan dikatakan sebagai sifat fi'liyah sebab pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala, kalam Allah itu berkaitan dengan kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Allah berbicara dengan apa yang dia kehendaki. Demikian. Maka ini adalah sifat berkaitan dengan dat Allah subhanahu wa ta'ala dan berkaitan dengan kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, selesai sudah, ya. Sini uraian tentang masalah Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Sekaligus bantahan bagi orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa laisa biba'inin, apa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah itu ba'inun minhu. Iya, terpisah dari Allah. Semuanya telah dibantah di sini oleh Imam Ahmad dan sudah kita terangkan. Alhamdulillah. Ihdikum as-sirat. Baik. Setelah itu Imam Ahmad rahimahullah berpindah ke pembahasan lain masih berkaitan dengan masalah Al-Qur'an. Iya, kata beliau wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi wa qala bil lafzi wa ghairihi. Dan berhati-hatilah kalian, berhati-hatilah engkau. Ya, dari mendebat orang yang membuat perkara baru di dalam hari ini. Yaitu dia berucap dengan lafaz dan selainnya. Berucap dengan apa? Lafaz dan selainnya. Kita akan terangkan apa makna ini. Kemudian kata beliau, وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَدْرِي مَخْلُوقٌ أَوْ لَيْسَ بِمَخْلُوقٌ. Dan siapa yang tawakuf di dalamnya? Iya, dia berdiam diri dalam hal ini. Dan berucap. Kemudian dia berkata, saya tidak tahu ini makhluk atau bukan makhluk. Ya, hati-hati. Ini juga yang kedua yang harus hati-hati di dalamnya. Tidak boleh kita debat. Ya. Kata Imam Ahmad, wa innama huwa kalamullah. Padahal dia adalah kalamullah. Maka orang yang berkata seperti itu tadi, bahwa sahibu bid'atin. Ya. Dia adalah apa? Dia adalah penganut bid'ah, pelaku bid'ah. Mithlu man qala huwa makhluk, sama saja dengan orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah apa? Adalah makhluk. Wa innama huwa kalamullah wa laysa bi makhluk. Padahal sungguhnya Al-Qur'an itu hanya kalam Allah, bukan apa? Bukan makhluk. Sini Imam Ahmad masuk menjelaskan dua pembahasan. Pembahasan yang pertama pembahasan tentang kelompok al-lafdhiyah. Dan pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang kelompok al-waqifah. Kelompok al-waqifah. Ya. Saya perlu bercerita sedikit. Ya. Untuk apa? Menjelaskan. Jadi ketika kelompok Jahmiyah ini menetapkan madhab mereka sebagai madhab resmi negara, itu menjadi fitnah besar. Dan ketetapan madhab mereka, Al-Quran adalah apa? Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad rahimahullah disiksa di tiga generasi pemerintahan. Tiga generasi apa? Pemerintahan. Ya. Khalifah yang pertama meninggal, ganti lagi khalifah berikutnya, ganti lagi khalifah berikutnya. Iya. Pergantian khalifah, beliau tiga masa pemerintahan beliau disiksa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenaran pada apa khalifah al-wathiq billah yang kemudian setelah itu ia pun membebaskan Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Yang kemudian tampaklah sunnah itu. Kembali berjaya apa? Ahli sunnah dan hilanglah bid'ah kelompok Jahmiyah ini. Ya. Hilang bid'ah kelompok Jahmiyah tersebut. Jadilah yang dimuliakan adalah ahli sunnah yang berkata bahwa Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Jadi siapa yang berkata Al-Quran itu adalah makhluk? Wah ini orang-orang yang apa? Dihinakan. Langsung dicap sebagai apa? Ahlul bid'ah. Oleh para ulama. Nah. Dan Bishr al-Marisi. Yang salah satu tokoh mereka yang mendekati pemerintah. Ini betul-betul dihinakan. Ketika dia meninggal saja. Ya sama anak-anak kecil diteriaki jenazahnya. Ya, wahai mungkar dan nakir, siksa dia dengan seberat-beratnya. Ya, diteriaki jenazahnya. Menunjukkan bagaimana keberadaan ya umat itu mengenal apa? Mengenal al-haq. Jadi dihinakan kelompok Jahmiyah ini. Ya, dihinakan. Tatkala orang sudah tahu kesesatannya, nah disinilah muncul apa? Pengelabuan. Ya, kalau mau dibahasakan politik seperti bahasa sekarang, ya silahkan. Ya, muncul politiknya. Ya. Jadi memakai kata-kata yang bersayap. Memakai kata-kata apa? yang bersayap. Mungkin bisa dipahami benar, mungkin bisa dipahami salah. Ya. Jadi mereka berlindung dengan kalimat itu. Ya. Maka muncullah ucapan mereka. Kalau ditanya, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Dia berkata, lafzi bil-Quran makhluk. Ya. Aku melafadzkan Al-Quran, itu adalah apa? Makhluk. Jadi maksudnya dia aku melafadzkan dengan Al-Quran, yaitu dia sebagai seorang makhluk, berucap, berkata, berbuat, itu perbuatannya adalah apa? Perbuatannya adalah makhluk. Itu benar atau tidak? Benar. Tapi mereka maksudnya lain. Maksudnya yang dia lafadzkan, itu adalah apa? Makhluk. Al-Quran yang dia baca, yang dia lafadzkan, itu adalah apa? Makhluk. Jadi hakikatnya madhab ini sama dengan madhabnya apa? Kelompok Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Jadi muncul kelompok lafziyah ini. Muncul kelompok yang kedua, kelompok al-waqifah. Ya. Kelompok al-waqifah. Ini tawakuf dia. Kalau ditanya Al-Quran itu makhluk, dia berkata saya tidak tahu makhluk atau bukan. Ya. Dia berkata saya tidak tahu makhluk atau bukan. Jelas ya? Ini kelompok al-waqifah. Kelompok al-waqifah. Ya. Dan ini juga dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Dan Imam Ahmad sangat keras terhadap dua kelompok ini. Iya. Beliau katakan bahwa kelompok al-lafziyah ini itu dari Jahmiyah. Dari kelompok Jahmiyah. Dan kelompok al-waqifah ini di sebagian riwayat dari Imam Ahmad beliau katakan syarrun minal Jahmiyah. Dia lebih jelek daripada apa? Orang Jahmiyah. Karena sebenarnya dia berkata Al-Quran itu makhluk. Hanya saja bahasanya, oh saya tidak tahu. Dia makhluk atau bukan. Padahal hakikatnya dia apa? Hah? Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah apa? Adalah makhluk. Baik, sekarang kita detailkan tentang pembahasan kelompok lafziyah ini. Ya. Untuk memahami tentang masalah lafadz bil-Quran, di sini ada satu pembahasan. Ya. Ada kaitannya dengan pembahasan takdir yang sudah berlalu. Berkaitan dengan af'alul ibad, perbuatan hamba. Perbuatan hamba ini makhluk atau bukan? Ya. Dimaklumi bahwa perbuatan hamba adalah apa? Adalah makhluk. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Allah berfirman dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kalian dan menciptakan apa? Amalan kalian. Ya. Jadi amalan kita, kita berjalan, bergerak, berucap, menghafal, membaca. Ya. Ini semuanya adalah apa? Semuanya adalah makhluk. Dan di dalam hadis Rasulullah bersabda, Inna Allah khaliku kulli sani'in wa sun'atah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap orang yang membuat dan buatannya. Itu semuanya adalah apa? Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah satu buku khusus ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Judulnya Khalqi Af'alil Ibad. Ya, bahwa perbuatan hamba itu adalah apa? Adalah makhluk. Ya. Jadi ini dasar yang pertama yang hendaknya dipahami. Nah, kemudian yang kedua untuk memahami pembahasan kelompok lafziyah ini, ya harus diketahui bahwa memang betul berkaitan dengan Al-Quran, ya, perbuatan hamba membaca, ya, perbuatannya membaca itu adalah makhluk. Tapi yang terbaca adalah apa? Terbaca adalah kalam Allah. Ya, dan kalam Allah adalah apa? Bukan makhluk. Kan begitu? Iya. Karena itu tadi saya sebutkan ya tentang ayat, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Kalau ada salah seorang dari kaum musyrikin ya meminta perlindungan kepadamu untuk masuk ke negeri Islam, maka beri perlindungan. Ini ayat tentang hukumnya di negeri Islam. Jadi kalau ada orang kafir dari luar negeri, dia ingin masuk ke negeri Islam, ya minta jaminan keamanan, diberi jaminan keamanan supaya dia mendengar apa? Mendengar Al-Quran dan melihat bagaimana kaum muslimin, ya barangkali itu menjadi pintu hidayah baginya. Jelas ya? Jadi Allah firman kepada nabinya, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Berikan perlindungan kepadanya sampai dia mendengar apa? kalam Allah. Dimaklumi bahwa kalam Allah ini dia dengar dari siapa? Dari orang yang membacanya. Bersamaan dengan itu disebut kalamullah, tidak disebut apa? Bacaan orang yang membaca. Ya, tidak disebut perbuatan orang yang membaca, tapi disebut kalam Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu kata as-salaf, as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara yang membaca itu adalah suaranya si pembaca, tetapi kalam yang dia baca adalah kalamnya siapa? Kalam Allah al-bari. Iya. Demikian. Ini kaidah ya di dalam memahami. Jadi seorang menghafal, dia mencurahkan pikirannya menghafal. Ini perbuatan dari makhluk. Tapi apa yang dia hafal adalah apa? Adalah kalam Allah. Iya. Demikian pula mushaf yang ditulis. Nah, kertas yang menulisnya adalah apa? Kertas yang ditulis padanya adalah apa? Makhluk. Tintanya adalah makhluk. Tapi yang tertulis adalah kalam Allah. Yang tertulis adalah apa? Kalam Allah. Baik. Jadi ini hendaknya dipahami. Ya, kadang sebagian orang membuat permasalahan ya di sini. Ya, dan kadang jatuh di dalam apa? Jerat-jerat syubhat ahlul bidah, dia enggak sadari. Kadang dia berkata ini, jangan mengatakan kalau ada mushaf, jangan bilang ambilkan Al-Qur'an, tapi ambilkan mushaf. Ambilkan apa? Mushaf. Dan ini tidak mengerti apa maksud. Ya, memang mushaf itu bahasa ada ya. Di lisan para ulama kita, diucapkan oleh para sahabat. Ya. Mushaf dari sisi yang tertulis. Tapi kalau dikatakan ambilkan Al-Quran, dan yang dia maksud mushaf yang tertulis padanya Al-Quran, apa larangannya? Justru kalau dilarang tentang hal tersebut, ini bisa mengesankan bahwa dia menganggap bahwa ini semuanya adalah apa? Adalah makhluk. Jelas ya? Baik. Maka ini dari perkara-perkara yang kadang oleh sebagian orang dianggap sepele, padahal sebenarnya ada konsekuensi-konsekuensi pembahasan akidah di dalamnya. Iya. Baik. Jadi dari sini perlu saya beri kesimpulan bahwa ucapan orang yang berkata lafzi bil Quran makhluk, lafadzku dengan Al-Quran itu adalah makhluk, ini kalimat mengandung dua kemungkinan. Iya. Mungkin benar dan mungkin apa? Mungkin salah. Iya. Kalau dia katakan lafzi bil Quran makhluk, lafadzku dengan Al-Quran makhluk, yang dia maksud perbuatan dia membaca adalah makhluk, maka ini benar atau tidak? Ini benar. Tapi kalau dia kata lafzi bil Quran makhluk, yang dia inginkan al-malfuz, yang dilafadzkan, ya, yang terbaca itu adalah makhluk, ini benar atau tidak? Ini salah. Inilah pemahaman apa? Jahmiyah. Karena itu Imam Ahmad, ya, di sebagian riwayat beliau berkata, siapa yang berkata lafzi bil Quran makhluk, maka dia adalah Jahmi. Dia adalah Jahmiyah. Dan siapa yang berkata lafzi, lafadzku, pelafadanku dengan Al-Quran bukan makhluk, berarti dia adalah mubtadi ahlul bidah. Ya. Ini ucapan Imam Ahmad, sekarang bisa dipahami ya. Kalau kita paham dua makna itu tadi, mudah memahaminya. Tapi orang yang tidak mengerti pembahasan bingung. Loh, apa maunya Imam Ahmad? Dikatakan makhluk, lafadzku di Al-Quran makhluk, kita dihukumi Jahmiyah. Ya, kita katakan lafadzku di Al-Quran bukan makhluk, kita dianggap ahlul bidah. Ya. Orang sebentar selalu tidak paham, ya kan? Tapi kalau kita mengerti pembahasan yang sudah diuraikan, mudah memahaminya. Sebab Imam Ahmad memberi hukum pada orang yang berkata lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk, sebagai kelompok Jahmiyah, ini kalau dia inginkan, lafadz bermakna apa? Yang dia lafadzkan. Al-Quran itu adalah apa? Makhluk. Inilah kelompok Jahmiyah. Adapun yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran bukan makhluk, dalam artian dia berkata perbuatan hamba membaca itu bukan makhluk, ini hukumnya apa? Ya, ini ahlul bidah ya, sebab semuanya sepakat para ulama bahwa perbuatan hamba hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah makhluk. Jadi kalau dia kata lafadzku dengan Al-Quran bukan makhluk, yang dia maksud perbuatannya membaca bukan makhluk, maka itu jelas hukum Imam Ahmad. Dia adalah apa? Mubtadi ahlul bidah. Jelas sampai sini ya? Baik. Maka sekali lagi memahami ucapan para imam itu penting. Ya, kita harus paham ya, apa maksudnya, apa kalimat yang dia inginkan, dan disinilah letak ya kekuatan ilmu ahli sunnah terhadap nusus dan ucapan para ulama ya. Kadang seorang ya membaca buku-buku, sebagian dari buku as-salaf, ada kalimat-kalimat yang mengandung kemungkinan, ya. Maka diberikan mahmal yang baik untuk ulama tersebut. Oh, maksud alim ini demikian. Seperti ucapan Imam Syafi'i misalnya, ya. Amantu billah wa bima jaa'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma jaa'a min rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah, dan saya beriman kepada Rasul dan apa yang datang dari Rasul sesuai dengan apa? Kehendak Rasul. Sepintas lalu Imam Syafi'i ini, ya, adalah mungkin dia berpendapat seperti kelompok Mufawwidhah. Ya, dia serahkan semua segala sesuatu pada apa? Pada nas saya. Ya. Nah, dan ini telah ada ya orang-orang yang menuduh ahli sunnah sebagai apa? Kelompok Mufawwidhah dari kalangan ahlul bidah. Ya, dan beda, ahli sunnah tidak masuk di dalam hal tersebut. Ahli sunnah mereka mentafwid tentang kaifiyah. Mentafwid tentang kaifiyah. Adapun makna, makna jelas bagi ahli sunnah. Maknanya jelas. Makna ayat-ayat sifat itu jelas dari sisi bahasa Arab. Adapun bagaimana kaifiat sifat itu, ya, hakikat sifat itu, ini yang mereka serahkan ilmunya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau di mengerti rincian-rincian pembahasan akidah, ya itu seorang akan semakin kuat di dalam memberikan udzur kepada para ulama. Nah, baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Tentang Al-Quran. Kita berpindah ke pembahasan yang lainnya. Seperti pembahasan tentang ru'ya sekarang. Ya. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wal-imanu bir-ru'yati yawmal qiyamah. Kama ru'ya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam بالأحاديث الصحاح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور صحيح قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس إيه. Kemudian pokok sunnah. Dan ini di urutan kita sudah yang keberapa ya? Dari pokok yang terbesar ada berapa? Yang ketiga sudah ya. Pertama takdir, yang kedua tentang Al-Quran ini, dan yang ketiga tentang ru'yatullah yaumul qiyamah, melihat Allah pada hari kiamat. Iya. Jadi kata beliau, wal imanu bir ru'yati yaumul qiyamah, dan beriman tentang adanya ru'ya pada hari kiamat, melihat Allah pada hari kiamat. Kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadith as-sihah. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadith yang sahih. Ya, dalam beberapa hadith yang sahih. Kemudian kata beliau, wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah taala. Bainahu ma'thurun sahih. Ya. Dan ini adalah asar yang terriwayatkan dengan sanad yang sahih. Rawahu Qatadah tu an Ikrimah dan Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, rawahu Al-Hakam Ibnu Abana an Ikrimah dan Ibnu Abbas. Ya, juga diriwayatkan oleh Ali bin Zaid. Ini Ali bin Zaid bin Judhan ya. Ada kelemahan pada rawi ini. An Yusuf bin Mihran Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Secara umum riwayat dari Ibnu Abbas banyak jalannya. Ya, banyak jalur periwayatannya. Dan ini semuanya adalah riwayat yang sahih dan yang lemahnya dikuatkan oleh riwayat yang apa? Yang sahihnya. Baik. Di dalam uraian Imam Ahmad di sini tentang masalah ru'ya, ya, terdapat sejumlah pembahasan. Pembahasan yang pertama, ya, harus diketahui bahwa melihat Allah pada hari kiamat atau melihat Allah Subhanahu wa taala, harus diketahui bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan oleh ahli sunnah berkaitan dengan melihatnya di mana? Di hari kiamat, di hari akhirat. Adapun melihatnya di dunia, ya, dalam keadaan tidak tidur Ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama tentang kemustahilannya. Iya. Dan siapa yang mengaku melihat Allah dalam keadaan dia terjaga, ini dianggap oleh sebagian dari as-salaf sebagai orang yang keluar dari agama. Karena menyelisihi ayat-ayat Al-Quran dan menyelisihi apa? Hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadith yang tegas dalam hal ini adalah hadith Jabir riwayat Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian ini tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Jadi kehidupan dunia tidak mungkin ada yang bisa apa? Melihat Allah. Tapi tadi saya katakan dalam keadaan apa? Hah? Dalam keadaan terjaga. Kalau dalam keadaan tidur, apakah mungkin melihat Allah? Jawabannya mungkin sih. Nah, mungkin. Nah, akan kita bahas nanti ya di pembahasan berikutnya. Apakah Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya atau tidak? Dari situ kita bisa paham bahwa Nabi SAW melihatnya, salah satu melihatnya dari dalam mimpi. Iya. Karena itu beliau berkata, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Rabbku di atas surah yang paling indah. Dan ini di dalam apa? Di dalam mimpi. Nah, karena itu telah difatwakan oleh Syekh Bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Mukbil, Syekh Abdul Aziz Ar-Raji dan selainnya dari para ulama bahwa ya, kalau melihat Allah di dalam mimpi itu adalah hal yang mungkin. Tiada dalil yang melarang tentang hal tersebut. Iya. Tetapi kata Syekh Bin Baz rahimahullah, mau melihatnya itu sesuai dengan kadar keimanan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi keimanannya paling kuat, maka ia pun berkata, aku melihat Rabbku di atas surah yang paling baik. Surah yang paling indah. Iya, di atas surah yang paling indah. Dan juga harus dimaklumi ya, bahwa apa yang dilihat di mimpi itu tentunya beda dengan apa? Yang dilihat di alam nyata. Yang dilihat di kenyataan. Baik. Jadi ini hal yang pertama yang ingin saya ingatkan. Kemudian hal yang kedua berkaitan dengan penetapan adanya ru'yah, melihat Allah pada hari kiamat. Ini adalah suatu hal yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada silam pendapat di kalangan mereka. Dan ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalilnya dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu adalah nadhirah. Ya. Berseri-seri. Bergembira. Mereka melihat kepada apa? Kepada Rabbnya. Nadhara ila itu dalam bahasa Arab bermakna melihat dengan apa? Melihat dengan matanya. Ya. Melihat dengan pandangan mata. Baik. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum yawma idin ar-rabbihim lamahjubun." Ya, tentang orang kafir ya, sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari kiamat akan terhijab, tertirai dari Rabb mereka. Mereka tidak akan mampu apa? Melihat Rabb mereka. Ini pada hari kiamat mereka tertirai, tidak mampu melihat Allah. Orang-orang kafir ini. Kata Imam Syafi'i dan selainnya, kalau orang kafir tertirai tidak bisa melihat, berarti orang yang beriman apa? Tidak tertirai. Mereka bisa apa? Bisa melihatnya. Ini pendalilan yang sangat kuat sekali. Di antara dalil juga bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina amanu lilladzina ahsanu ya al-husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang-orang yang berbuat baik di kehidupan dunia ini, dia akan mendapatkan surga al-husnah dan mendapatkan tambahan. Mendapatkan apa? Mendapatkan tambahan. Iya, ini disebutkan tambahan. Tambahan di sini ditafsirkan di dalam hadis riwayat Muslim bahwa yang dimaksud dengan tambahan adalah mereka melihat kepada apa? Kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini telah dihukum di dalam sebagian riwayat ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga. Ya. penduduk sorga sudah masuk ke dalam sorga, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, inginkah kalian aku tambah? Iya. Maka mereka berkata, wahai Rabb kami, kami sudah dimuliakan dengan sorga ini. Iya. Dan kenikmatan di dalam sorga dimaklumi ya, kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar. Ya, keagungan di dalam surga ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Di dalam surga, di dalam surga itu ada hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di benak manusia. Ini sudah mereka rasakan. Bersamaan dengan itu semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala ya, berfirman, inginkah kalian aku tambah? Tambahan apa lagi? Ya. Maka Allah ya, menyingkap tirai dan mereka pun melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kenikmatan, tambahan, kenikmatan yang terbesar yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman di mana? Di dalam surga. Iya. Kemudian dalil yang ke-4 dari dalil yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat adalah ayat di surah Al-Ahzab. Ya, dan ini sebenarnya kalau dari sisi penunjukan dalil dia lebih kuat ya. Hanya saja saya urut di urutan yang ke-4 karena yang masyhurnya memang dari ulama-ulama kita yang menjelaskan dalil-dalil tentang penetapan ru'ya adalah ayat-ayat yang saya bacakan tadi yang 3. Ya, tapi yang keempat ini dari sisi kandungan sangat kuat sekali. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyat mereka ketika mereka liqa dengan Allah adalah keselamatan. Liqa di sini diartikan melihat Allah dengan pandangan, melihat Allah dengan mata kepala. Iya. Sebab kata al-liqa dalam bahasa Arab dan di tafsir ayat Al-Quran secara umum, liqa punya dua makna. Liqa bisa bermakna al-mulaqa, dia menghadap kepada Allah. Dan liqa bisa bermakna dia melihat Allah. Itu dua penafsiran memang. Ditafsirkan untuk ayat-ayat yang mengandung kata liqa. Tapi khusus di ayat di surah Al-Ahzab ini, liqa hanya dia ditafsirkan dengan satu penafsiran saja. Iya. Yaitu bermakna melihat dengan apa? Dengan mata kepala. Sebab ini konsekuensi di dalam bahasa Arab. Ya, Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibanah, beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari pakar bahasa, Abu Yahya Tha'lab namanya. Ya. Dan Tha'lab ini menyebutkan ayat bahwa sepakat seluruh ahli bahasa, ya, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu, tahiyyat mereka ketika berjumpa adalah keselamatan. Itu artinya dia melihat dengan mata kepala. Sebab kata liqa kalau berjumpa dengan kata tahiyya dalam satu konteks, maka liqa di sini harus diartikan apa? Melihat dengan apa? Melihat dengan mata kepala. Ya, karena itu banyak dari para ulama di buku-buku akidah mereka tegaskan bahwa ru'ya itu bi absarihim, dengan mata-mata kepala mereka. Iya, dengan mata-mata kepala mereka melihatnya. Dan ini dari kemuliaan yang diberikan untuk umat Islam ya pada hari kiamat. Baik, itu dalil yang keempat. Satu lagi, dalil yang kelima. So, pada dalil yang kelima ini saya penting menyebutkannya. Sebab kadang dipakai oleh ahlul bidah untuk mengingkari melihat Allah pada hari kiamat. Maka kita akan terangkan pendalilan dari dalil tersebut. Sebenarnya dalil yang ada di dalamnya penetapan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat, yaitu ayat apa? Lan tarawni, ya, kalian tidak akan mampu untuk apa? Lan tarawni, engkau tidak akan mampu untuk melihatku. Nah, ini ayatnya panjang ya di surah Al-A'raf. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Nabi Musa alaihi salam datang ke mikot kami dan Rabb-nya berbicara kepadanya. Ini di kisah Nabi Musa ke Bukit Tur ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Iya. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa berkata, ya, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, biarkanlah aku melihat kepadamu. Jadi Nabi Musa meminta apa? Supaya melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, lan tarani. Engkau tidak akan melihatku. Walakin yanzur ilal jabal. Tapi lihatlah ke mana? Ke gunung. Ya. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung ini tetap di tempatnya, maka engkau akan apa? Engkau akan melihatku. Ya, ahlul bidah berdalilkan dengan ayat ini bahwa Allah tidak akan dilihat pada hari kiamat. Jelas ya? Adapun ahli sunnah tidak, sebaliknya. Mereka katakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan dilihat di mana? Di hari kiamat. Iya. Dari mana sisi pendalilan ahlul bidah? Mereka berkata bahwa di dalam ayat dipakai kata apa? Lan. Dan lan di sini bermakna penafian apa? Penafian selama-lamanya. Ya, penafian selama-lamanya. Ya, dan ini ucapan dari ahlul bidah, ucapan seenaknya saja. Ya, mengatakan bahwa lan bermakna penafian apa? Selama-lamanya. Lan itu punya dua makna. Kadang bermakna penafian selama-lamanya dan kadang tidak bermakna penafian selama-lamanya. Ya, bahkan siapa yang memandang bahwa lan memiliki makna penafian selama-lamanya, itu adalah pendapat yang dianggap lemah di kalangan ahli bahasa. Kata Ibnu Malik rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kafiyah, ya, Ibnu Malik punya Al-Fiyah ya, itu yang masyhur. Ya, Al-Fiyah ini ya ringkasan, yang lebih luasnya lagi Ibnu Malik punya kitab Al-Kafiyah. Di dalam kitabnya Al-Kafiyah ini Ibnu Malik berkata, "Wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu urdud wa siwahu ududa." Ya, kata Ibnu Malik, dan siapa yang berpendapat bahwa penafian dengan lan bermakna selama-lamanya, maka pendapat ini silahkan kamu tolak. Jangan kamu terima. Dan pendapat yang lain, itulah yang kamu kuatkan. Pendapat yang lain maksudnya apa? Bahwa lan tidak menunjukkan mana apa? Penafian selama-lamanya. Nah, ini Imam Ibnu Malik. Ya, ahli bahasa. Yang disepakati. Ya, dan beliau memandang bahwa pendapat yang terkuat bahwa lan tidak bermakna apa? Penafian selama-lamanya. Ya. Dan ini terbukti pada ayat. Sebab di ayat Allah Subhanahu wa taala menggantungkan penafian dengan syarat. Ya. Lan tarani. Engkau tidak akan mampu melihatku. Walakin yanzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung. Kalau gunung ini tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Jadi Allah bisa dilihat dengan syarat gunung tetap apa? Di tempatnya kalau Allah menampakkan dirinya. Jelas ya? Tapi ternyata gunung tidak kuat. Karena itu disebutkan di dalam kelanjutan ayat, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Begitu Rabb-mu menampakkan dirinya pada gunung, gunung ini pun menjadi hancur berkeping. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa tersungkur pingsan. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi disandarkan kepada syarat. Ya. Apabila gunung tetap di tempatnya, sekarang saya bertanya, apakah ketika Allah menampakkan dirinya, gunung ini mungkin tetap atau tidak? Kalau berkata mungkin, mungkin saja. Tidak ada dalil yang menafikan. Jadi syarat disandarkan kepada hal yang mungkin. Ya. Berarti melihat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang apa? Perkara yang mungkin. Ya, hanya saja di dunia memang makhluk tidak kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat orang yang beriman kuat, karena memang mata pada waktu itu pandangannya apa? Pandangannya sangat tajam sekali. Fabasaruka liyawma idin hadid. Pandangan pada hari itu adalah sangat tajam sekali. Jelas ya? Beda dengan di dunia ini. Ya, beda dengan di dunia. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya bahwa tirainya tirai. Ya, pada dirinya adalah cahaya. Ya. Dan tentang cahaya wajahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya. Nah, Di dalam haditsnya, hijabuhu nur, hijab Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basarahu min khalqihi. Ya. Tirai Allah adalah cahaya. Andai kata cahaya ini disingkap, ya, dihilangkan, maka keelokan cahaya wajah Allah subhanahu wa ta'ala itu akan membakar seluruh makhluknya hingga akhir pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dikatakan akhir pandangan Allah, ada yang tersisa atau tidak? Hah? Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Ya. Jadi, keelokan, keagungan cahaya wajah Allah, tidak ada yang mampu untuk apa? Untuk melihatnya akan membakar seluruh dari apa? Makhluk. Karena itu di dunia ini, tidak mungkin ada yang bisa melihatnya. Tapi untuk hukum akhirat, itu adalah hal yang apa? Hal yang sudah ditetapkan. Hal yang sudah ditetapkan. Baik, perhatikan ya. Ya, dan ini harusnya menjadi kaidah. Ya, dan banyak orang kadang kurang paham di sini. Ahlul bid'ah itu, kalau dia berdalilkan dengan dalil apa saja, ya, pasti dalam dalil yang dia pakai ada bantahan untuk dia sendiri. Itu kaidah disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ahlul bid'ah kalau dia berdalil dengan dalil apa saja untuk bid'ahnya, pasti di dalam dalil itu ada juga bantahan untuk mereka sendiri. Ini sekarang mereka pakai dalil ini untuk menafikan apa? Hah? Ru'yah. Tapi ternyata di dalam dalil ada bantahan untuk apa? Mereka sendiri. Ya, baik, saya kasih contoh lain supaya lebih jelas ya. Kalau begitu saya tambah ayat yang ke-6. Ya. Sebenarnya saya menyebut 5 saja. Tapi tidak apa-apa, kita sebut yang ke-6. Ya, itu firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-An'am. La tudrikuhul abasar wa huwa yudrikul abasar. Allah itu tidak bisa dicakup, dilingkup oleh pandangan mata. Biarlah Allah subhanahu wa ta'ala yang melingkup pandangan mata. Ini dalil dipakai oleh ahlul bid'ah sebagai dalil bahwa Allah tidak bisa dilihat pada hari kiamat. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dilingkup oleh apa? Pandangan mata. Ya. Allah tidak akan mungkin dilingkup oleh pandangan mata. Karena itu mereka ingkari melihat Allah pada hari kiamat dengan dalil ini. Tapi ini pendalilan lemah. Bahkan di dalam ayat ada dalil bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Iya. Bagaimana sih pendalilannya? Perhatikan. Kalimat idrak di dalam ayat. Sebab yang dipakai kata apa? Idrak. La tudrikuhu. Kata idrak. Melingkupnya. Idrak itu dalam bahasa Arab, itu artinya melihat dari seluruh sudutnya. Melihat dari seluruh apa? Seluruh sudutnya. Sekarang ini ada, apa namanya, di depan saya ini, bangunannya segi 4. Ya, ada 4 sudut. Ya, bangunan kamar mandi ini, ada 4 sudut. Ya. Saya hanya melihat 2 sudut saja dari sini. Ya. Kalau saya melihatnya ini, dalam bahasa Arab, ini namanya ru'yah. Saya melihat. Ru'yah namanya. Tapi kalau saya lihat 4 sudut semuanya, itu namanya apa dalam bahasa Arab? Namanya idrak. Jelas ya? Yang dinafikan di dalam ayat adalah apa? Adalah idrak. Memang melihat Allah dengan melingkup seluruhnya, kita lihat seluruh dari Allah, itu memang dinafikan. Karena itu di hadith-hadith yang dilihat kepada Allah, ya, disebutkan yang dilihat apa? Wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu Ibnu Qudamah di dalam, apa namanya, di dalam Lumatul I'tiqad, beliau berkata, ya, bahwa melihat Allah itu min ghairi ihathah, tanpa melingkupnya. Ini bahasa diambil dari apa? Dari ayat ini. Tidak dilihat keseluruhannya. Baik, sisa perlu saya berikan satu dalil. Ya, mungkin ada yang bertanya, apa dalilnya secara bahasa? Bahwa idrak itu bermakna melihat secara keseluruhan. Dan dari mana Anda membedakan? Ru'ya itu melihat sebagian, kalau idrak melihat keseluruhan. Ya. Jawabannya bahwa pembedaannya ada di dalam Al-Quran. Ya. Bacakan saja satu ayat di surah Asy-Syu'ara. Tentang kisah kejar-mengejar. Ya. Antara Nabi Musa alaihi salam dan apa? Firaun dan bala tentaranya. Ya, ketika Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya sudah jauh di depan, mereka dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Ya. Di kejadian ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Falamma tara'al jam'ani," begitu dua kelompok sudah saling melihat, sudah saling meru'ya, pakai kalimat ru'ya di depannya. Begitu dua kelompok sudah saling meru'ya. Ya, karena ini di depan, ini di belakang. Kan belum dilihat semua kan? Baru dilihat kejauhan saja. Maka dipakai bahasa apa? Salim ru'ya. Ya, jadi palamma tara al-jam'ani, begitu dua kaum ini, dua kelompok sudah salim ru'ya, qala ashabu Musa, berkatalah pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, sebentar lagi kita akan didrak. Ya. Maksudnya sebentar lagi mereka disusul, dikepung dari segala penjuru, itulah apa namanya? Didrak namanya. Perhatikannya dibedakan di dalam ayat. Ya, karena itu pemahaman memang dari sisi bahasa itu penting sekali ya. Memahami dari sisi bahasa. Ya, karena itu saya apa namanya? Sangat dan selalu menganjurkan kepada setiap dari ahli sunnah untuk mempelajari bahasa Arab ya baik-baik. Ya, kemudian kalau dia sudah memiliki dasar-dasar ya dari kunci-kunci ilmu yang wajib, ya dari kunci-kunci ilmu yang wajib, maka alhamdulillah disyukuri ya kunci-kunci ilmu yang wajib tersebut. Tapi ingat, ya bahasa Arab itu penting. Ya, jangan ngaji sudah 10 tahun bahasa Arabnya aja belum belajar ya. Harusnya 10 tahun itu sudah pandai dia membaca, sudah jadi ustaz malah. Ya kan? Baik. Jadi harus ada target yang lebih bagus. Nah. Sebentar lagi. Ya, baik. Saya lengkapi dulu ya pembahasan tentang melihat Allah ini. Ya, jadi itu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ada hadis-hadis mutawatir ya. Ya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr. Ya, kalian semua akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat ya bulan purnama. Ya. Melihat bulan itu di malam purnama. La tadhammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan terhalangi ya di dalam melihatnya. Ya, tidak tertirai di dalam melihatnya. Ya, di malam purnama kalau kita lihat bulan itu, ya. Semuanya jelas ya, terlihat. Ya, maka demikian pula pada hari kiamat. Sebagaimana terangnya kita melihat bulan, tidak ada yang menirai, tidak ada yang menutupi, maka pada hari kiamat melihat Allah juga sangat jelas. Tidak ada yang menutupinya. Ya, tidak ada tirai yang menutupi. Maka ini penyerupaan dalam bentuk cara melihatnya. Ya, bukan diserupakan Allah itu dengan apa? Dengan bulan. Dan ini dimaklumi ya. Ini dimaklumi. Baik. Jadi ini diantara dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang hal tersebut. Ya, dan di sini Imam Ahmad rahimahullah mengisyaratkan pembahasan yang lain. Atau pembahasan yang keberapa sudah ini? Pembahasan yang ketiga ya. Pembahasan yang ketiga tentang masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya. Ya. Beliau melihat Rabb-nya. Ya, di sini disebutkan oleh Ibn Abbas bahwa Nabi melihat Rabb-nya. Ya. Melihat Rabb-nya kalau di dalam tidur, sudah kita sebutkan itu tadi ya, hadis raaitu rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Rabb-ku di surah yang paling bagus. Ya. Tapi di kejadian ya. Di dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha Aisyah radhiyallahu taala anha ya berkata man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'dama 'ala Allahi al-firyah. Barang siapa yang berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya, maka sungguh dia telah membuat kedustaan yang sangat besar kepada Allah. Ya, jadi Aisyah dalam hadis ini menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tidak pernah melihat Rabb-nya. Ya. Dan Ibn Abbas menerangkan bahwa Nabi melihat Rabb-nya. Ya. Nabi melihat Rabb-nya. Jelas ya? Maka penetapan dari Ibn Abbas ini bertentangan dengan apa yang disebut oleh Aisyah secara zahirnya. Secara zahirnya bertentangan. Adapun hakikatnya sebenarnya tidak bertentangan. Sebab Aisyah radhiyallahu taala anha mengingkari pandangan apa? Pandangan dengan mata kepala. Adapun Ibnu Abbas dia tetapkan bahwa Nabi melihat, yaitu melihat dengan apa? Bifuadihi, melihat dengan hatinya. Ya. Melihat dengan apa? Melihat dengan hatinya. Dan ini tidak ada pertentangan antara dua hal ini. Ya, dan ini di tempat ini kadang oleh ahlul bidah. Oh, rupanya ahli sunnah mereka silang pendapat juga. Ya. Dalam masalah akidah. Ini kadang dijadikan dalil ya. Dan jawabannya bahwa ini masalah cabang. Pokoknya dalam pembahasan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Ini tidak ada silang pendapat. Dan di sini masalah cabang, Nabi melihat dengan mata kepalanya atau mata apa? Hatinya. Dan hakikatnya kalau kita periksa, silam pendapatnya sebenarnya bukan silam pendapat. Ya. Hanya beda di dalam apa? Melafatkan saja. Aisyah mengingkari melihat dengan mata, ya, dan dia tidak menyinggung yang lainnya. Ibnu Abbas dia tetapkan melihat dengan apa? Mata hatinya. Kalau begitu selesai, tidak ada masalah di dalam hal ini. Dan di antara perkara yang perlu saya terangkan juga bahwa melihat Allah pada hari kiamat itu di dua tempat. Yang pertama di padang mahsyar, di arasat al-qiyamah. Dan yang kedua adalah di sorga. Yang kedua adalah mana? Di sorga. Kalau di sorga sudah jelas, yang melihat Allah hanyalah kaum mukminin saja tentunya. Tapi kalau di hari kiamat, di padang mahsyarnya, ya, di sini ada muncul pertanyaan, apakah orang kafir juga melihat Allah? Apakah kaum munafikin juga melihat Allah? Ya. Ini beberapa ucapan di kalangan ahli sunnah. Dan ini masalah cabang juga ya. Ini masalah cabang. Dan yang benarnya bahwa orang-orang kafir itu tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sama sekali. Karena Allah telah berfirman, kalla innahum yawma idin ar-rabbihim lamahjubun. Sekali-sekali tidak. Sungguhnya mereka itu pada hari kiamat tertirai dari Rabb mereka. Nah, adapun kaum munafikin telah syah hadit yang menunjukkan bahwa mereka itu melihat Allah. Tapi mereka melihatnya bukan di atas apa namanya surah yang Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Dan dimaklumi bahwa sekadar melihat itu kadang bisa berbeda antara dua orang. Ya, berbeda antara apa? Dua orang. Ya. Ini tergambar atau tidak? Bisa tergambar kan? Ya, contoh misalnya ada orang di jalan, ya, dia tangi perampok, sudah tarik menarik ini, ditarik tasnya, ya, pencuri orang ini mempertahankan tasnya. Tiba-tiba ada polisi. Ya, sekarang antara dua orang, si pencuri dan yang di, si perampok dan yang dirampok ini, ketika melihat polisi, pandangan mereka kepada polisi berbeda atau tidak? Ya berbeda. Si perampok akan takut. Ya, si yang dirampok pasti apa? Oh, gembira. Akan ada yang membantunya. Jelas ya? Baik. Maka pada hari kiamat, kaum munafikin itu, mereka tidak melihat dengan pandangan apa? Pandangan kebahagiaan. Bahkan mereka melihat dengan pandangan kesedihan. Ya, mereka tahu akan disingkap apa-apa yang di hati mereka. Akan dijelaskan bagaimana kedustaan mereka. Sehingga, ya, mereka melihatnya bukan dengan pandangan apa? Pandangan kenikmatan. Seperti orang-orang yang beriman melihat dengan pandangan lezat, nikmat, bertambah apa anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka melihatnya dengan pandangan seperti orang yang disiksa, ya, orang yang mendapatkan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekiranya beberapa poin yang berkaitan dengan pembahasan apa? Melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Sebentar lagi waktu duhur ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan selepas salat langsung. Ya. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.